Kau selalu ada di hatiku. Kau selalu mengisi sepiku. Kau selalu menghapus rinduku. Getaran hatimu, dan ku tahu bukanlah untukku. Tak sanggupku bertanya padamu, jangan kau pergi. Yang ku nantikan.